الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, Wahuna yakulu Al-Mayyitu Ya'rifu Zaira Iza Atahu. Dan di sini Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari Rahimahullahu Ta'ala mengatakan bahwa mayit mengetahui orang yang menziarahinya apabila orang tersebut mendatanginya. Hadza i'timadun minhu ala ahaditsa dha'ifatin. Perkara ini al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bersandar pada hadis-hadis yang da'if. Wahiyya mimma yujarri'u ahlal bid'i wal-dalali alal ihtimami bil-kuburi wal-ihtishadi hawlaha wa talabil hajati minha ila akhirih bina'an minhum ala annahum yasma'una wa ya'rifuna az-zairina. Dan hadis-hadis yang dhaif tersebut, hadis-hadis yang lemah tersebut termasuk di antara perkara yang membuat ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat bersikap lancang untuk memberikan perhatian terhadap kuburan-kuburan, berkerumun di sekitar kuburan-kuburan dan meminta kebutuhan-kebutuhan dari kuburan-kuburan tersebut dan yang lainnya. Mereka berlandaskan pada bahwa orang-orang yang sudah mati tersebut mendengar dan mengetahui orang-orang yang menziarahi mereka. وكثير من البدع والضلالات إنما تقوم على الأفهام الخاطئة وتقوم على الآثار والأحاديث الضعيفة. Dan banyak dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan berdiri di atas pemahaman-pemahaman yang keliru dan berdiri di atas asar-asar dan hadis-hadis yang lemah. Yaqulu yu'adzabul fajiru kaifa sya'allahu. Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan orang yang fajir disiksa bagaimanapun Allah kehendaki. Naam, iya, haqiqatul kaifiyati لا يعلمها إلا الله. Hakikat seperti apa siksaan tersebut tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ruhul kafiri fi sijjinin wa huwa yu'adzabu fi qabrihi. Ruh orang yang kafir berada di sijjin, di bawah lapis bumi yang ketujuh, dan ia disiksa di dalam kuburnya. Wa ruhul mu'mini fi 'illiyina wa huwa yun'amu fi qabrihi. Sedangkan ruh seorang mukmin berada di 'illiyin, di atas langit yang ketujuh, dan ia merasakan kenikmatan di dalam kuburnya. Kaifa hadha? Bagaimana ini? La ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Tidaklah mengetahui bagaimana siksaan maupun kenikmatan di dalam kubur tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Hunaka nususun kathiratun mutawatiratun anna arwahal mu'minina fil jannati. Di sana ada banyak dalil yang mutawatir yang menunjukkan bahwasanya ruh-ruh orang-orang yang beriman berada di dalam surga. Wa hunaka nususun bi annal kafira yu'adzabu. Dan di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang kafir disiksa. Idzan ruhul mu'mini wa in kanat fi 'illiyina fa inna laha irtibatan bil jasadi la ya'lamuhu illallahu 'azza wa jalla. Kalau begitu, ruh orang yang beriman meskipun berada di 'illiyin, di atas langit yang ketujuh, namun ia memiliki ikatan dengan jasad yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Fama yajri minal azabi wama yajri minal na'imi ala ruhi ya'ni yushariku fihi aljasadu. Maka apa yang terjadi berupa siksaan dan apa yang terjadi berupa kenikmatan di alam kubur terhadap ruh, yaitu jasad berserikat padanya, jasad ikut merasakannya. Wa yatana'amul mu'minu fil qabri wa yu'adzabul fajiru kaifa sya'allahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan orang yang beriman merasakan kenikmatan di dalam kubur, dan orang yang fajir disiksa di dalam kubur bagaimanapun Allah kehendaki. Hadza warada, ini datang fi ahaditsa, di dalam hadis-hadis. Minha hadithul bara'i al-mashhuru fi qabdi ruhil mu'mini wassu'udi biruhihi ilallahi tabaraka wa ta'ala summa i'adatiha ilal qabri. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Al-Bara' yang masyhur tentang dicabutnya ruh orang yang beriman dan dibawa naiknya ruhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dikembalikannya ruh tersebut ke kubur. Yus'adu biruhihi ilallahi azza wa jalla. Ruh orang yang beriman dinaikkan menuju Allah azza wa jalla. Fayuqalu ma hadhihir ruhu tayyibatu. Lalu dikatakan, siapa ruh yang baik ini? Innal mu'mina tusallu ruhuhu sallan bisuhulatin. Sesungguhnya seorang mukmin ruhnya dikeluarkan dengan lembut, bisuhulatin, dengan mudah. Summa tud'u fi kafanin. Kemudian diletakkan pada sebuah kain kafan. Summa yas'adu bihal malaikatu ilallahi tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i allati fiha Allahu 'azza wa jalla. Kemudian para malaikat membawa naik ruh tersebut menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, menuju langit yang di atasnya Allah Azza wa Jalla. Wa kullama marra bisama'in yaqulul malaikatu ma hadhihi ar-ruhu at-tayyibatu. Dan setiap kali melewati satu lapis langit, para malaikat di lapis langit tersebut berkata, siapa ruh yang baik ini? Wa kadza yaquluna hadhihi ruhu fulanin yadhkuruna bi ahabbi asma'ihi ilaihi fid dunya. Dan demikianlah mereka, para malaikat yang membawa ruh tersebut, mengatakan, ini adalah ruh fulan. Mereka menyebutkannya dengan namanya yang paling ia cintai di dunia. Wa idza kana fajiran takhruju bi su'ubatin wa mashaqqatin. Dan apabila hamba yang meninggal tersebut adalah orang yang fajir, ruhnya keluar dengan sulit dan berat. Wa takhruju minha kama yu'allaqu as-sufudu bis-sufi. Dan ruh tersebut keluar dari jasadnya sebagaimana besi penusuk daging dikaitkan kepada bulu domba. Takhruju bi su'ubatin. Ruh tersebut keluar dengan sulit. Thumma takhruju laha raihatun muntinatun. Kemudian keluar dari ruh tersebut bau yang busuk. Wala takhulu fis samai. Dan ruh tersebut tidak diperbolehkan masuk ke langit. Wa ya'murullahu subhanahu wa ta'ala biraddiha ilal qabri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengembalikan ruh tersebut ke kubur. Wa yu'adzabu sahibuha fihi. Dan penghuni kubur tersebut disiksa di dalam kuburnya. Wal mu'minu tu'adu ruhuhu ila qabrihi. Sementara orang yang beriman, ruhnya dikembalikan ke kuburnya. Wa yuqalu iftahu li'abdi baban ilal jannati. Dan dikatakan, bukakanlah untuk hambaku sebuah pintu menuju surga. Wa ya'tihi min lawhiha wa nasibiha. Lalu datang kepadanya sebagian dari kenikmatan surga dan hembusan angin surga. Wal kafiru yuftahu lahu babun ilan nari. Faya'tihi min harriha wa samumiha. Sedangkan orang yang kafir dibukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka. Lalu datanglah kepadanya sebagian dari panasnya neraka dan angin panasnya. Hadza qawluhu wa yatana'amul mu'minu fil qabri wa yu'adzabul fajiru kaifa syaa'allahu. Inilah ucapan muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan seorang mukmin merasakan kenikmatan di dalam kubur, dan orang yang fajir disiksa bagaimanapun Allah kehendaki. Hadza ma dalla alaihi hadithul bara'i radhiyallahu anhu. Inilah apa yang ditunjukkan oleh hadis Al-Bara' radhiyallahu ta'ala anhu. Asyahidu, intinya adalah anna ruhal mu'mini tu'adu fayus'alu an syara'i'il imani. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Bahwasanya ruh orang yang beriman dikembalikan, lalu ia akan ditanya tentang syariat-syariat iman. Siapa Rabbmu dan siapa Nabimu? Wa fi lafzin, ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. Dan di dalam sebuah lafal, apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Muhammad ibn Abdullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nahu. Maka ia akan berkata, laki-laki ini adalah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ia datang kepada kami dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Maka kami pun beriman kepadanya dan mengikutinya. Kama fi hadithi Asma'a radhiyallahu anha, sebagaimana di dalam hadith Asma' radhiyallahu anha. Wa qara'a ar-rasulu, dan Rasul alaihi salatu wassalam membaca ayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah azza wa jalla mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat, yaitu menjawab pertanyaan di alam kubur. Wa ammal kafiru fayus'alu 'anil rasuli fayaqulu haha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu. Adapun orang yang kafir, ia ditanya tentang Rasul, lalu ia berkata, haha, aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku pun mengucapkannya. Hadza yaquluhu al-fajiru awil kafiru. Ucapan ini diucapkan oleh orang yang fajir ataupun orang yang kafir. Ammal mu'minu fayaqulu huwa Muhammad ibn Abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nahu. Adapun orang yang beriman, ia berkata, laki-laki tersebut adalah Muhammad bin Abdullah. Ia datang kepada kami dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Maka kami beriman kepadanya dan mengikutinya. Wa hadza yahfizuna ila annana na'rifu ma yatadammanuhu al-Qur'an wa sunnatu min aqaida wa syara'i'a hatta nashhada shahadata haqqin. Dan ini menghasung kita, mendorong kita untuk mengetahui perkara-perkara yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik berupa akidah-akidah maupun syariat-syariat, agar kita bisa bersaksi dengan persaksian yang benar. Wa adhunnu anna alladhi ya'rifu haqqan yashhadu hadhihi ash-shahadata. Dan aku meyakini bahwa orang yang mengetahui kebenaran, ia akan bersaksi dengan persaksian ini. Wa yukhsha 'ala alladhina akhadhu dinahum taqlidan wa la yaqra'una al-Qur'ana wa la yatadabbaruna wa la yastafiduna min as-sunnati wa la yastafiduna min al-wahyi يخشى على كثير منهم أن يجيبوا بهذه الإجابة الفاشلة ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Dan dikhawatirkan pada orang-orang yang mengambil agama mereka dengan taklid. Mereka tidak membaca Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mengambil faedah dari sunnah, tidak mengambil faedah dari wahyu. Dikhawatirkan pada banyak di antara mereka, mereka akan menjawab dengan jawaban yang lemah ini. Haha, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakannya, mengatakan sesuatu, lalu aku pun ikut mengucapkannya. Hadza min aqaidi ahli sunnati wal jama'ati. Ini termasuk di antara akidah ahlus sunnah wal jama'ah. Bikhilafil mu'tazilati. Berbeda dengan orang-orang mu'tazilah. Fahum la yu'minuna bi'adabil qabri wa na'imihi. Mereka orang-orang mu'tazilah tidak mengimani siksa kubur maupun kenikmatan kubur. Wa kathirun minal asya'il ghaibiyyati yunkirunaha. Dan banyak dari perkara-perkara ghaib mereka orang-orang mu'tazilah mengingkarinya. وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَا نَصَّ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ وَجَاءَتْ فِي السُّنَّةِ يُنْكِرُونَهَا. Dan banyak dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Al-Quran dan datang di dalam sunnah, mereka orang-orang Mu'tazilah mengingkarinya. Hatta ba'dul asya'i la yafhamunaha minal qur'ani wa hiya mawjudatun fil qur'ani. Bahkan sebagian perkara mereka orang-orang mu'tazilah tidak memahaminya dari Al-Qur'an, padahal perkara-perkara tersebut ada di dalam Al-Quran. Mithlul azabi fil qabri, seperti siksaan di dalam kubur. Allahu tabaraka wa ta'ala qala fi azabi ali fir'auna annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyya وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Allah Ta'ala berkata tentang siksaan bagi Fir'aun dan pengikutnya, yang artinya neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang, yaitu di alam kubur. Dan pada hari kiamat nanti masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang paling pedih, yaitu di dalam neraka. Wa hunaka ayatul ukhra la astahdiruha al-ana min suratil an'ami wa min ghairiha tadullu ala annal kafira yu'adzabu. Dan di sana ada ayat-ayat yang lain yang aku tidak mampu menghadirkannya sekarang dari surat Al-An'am dan surat yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang kafir disiksa yaitu di dalam kuburnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.